Kitab Al-Mawarits, kitab tentang warisan, wasiat, dan pembebasan budak. Hal ini mencakup 4 bab. Al-babul awal, bab yang pertama. Tasarrufatul marid, terkait tinjauan terhadap tindakan orang yang sakit. Maksudnya adalah apa pandangan syariat tentang tindakan orang yang sakit terhadap hartanya. Oh, ini dianggap sebagai warisan atau bukan? Ini dianggap sebagai hadiah atau bukan? Ini dianggap sebagai wasiat atau bukan? Misalkan, barakallahu fikum, ada orang sakit sampai meninggal, ini wasiat atau bukan? Ini boleh atau tidak? Atau dia sebelum sakit berinfak, lalu tiba sakit, bagaimana dengan yang dia infakkan? Boleh ditarik kembali sebagai warisan atau tidak? Barakallahu fikum. Ini dikaji dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar ini. Penulis menyatakan al-babul awal tasarrufatul al-marid, tindakan orang yang sakit. Al-insan idza kana sahihan wa mu'afan fa innahu yatasarrafu fi malihi bi kulli hurriyah. Seorang insan apabila dia itu sehat, apabila dia itu dalam keadaan bugar-bugar saja, maka dia diperbolehkan berbuat pada hartanya dengan bebas. Walakin akan tetapi, ada syaratnya. Bihududi ma ja'a bihi syara', akan tetapi harus ada batasan pembelanjaannya tersebut sesuai dengan apa yang diperbolehkan dalam syariat. Jadi kalau orang yang sehat, dia punya uang 5 juta. Terserah mau dibelanjakan apa, yang penting tidak melanggar syariat. Ini orang yang sehat. Amma idza kana maridan, akan tetapi kalau dia itu sakit. Adapun kalau dia itu sakit. Dan sakitnya ini nanti akan dibahas, sakit yang ringan bagaimana, yang berat bagaimana. Yang berat ini ada 2. Berat yang tidak perlu perawatan atau berat yang perlu dirawat. Adapun apabila dia sakit, fala yakhlu al-maradu ayyakuna ghayra makhuf bi makna annahu la yakhafu ayyamuta bisababihi. Kaju'il ad-dirsi wal asba' wasuda' wa alamil jasmi allati la tu'sar wa yumkinu shifa'uha wa bara'uha fa hadzal maridu yakunu tasarrufuhu laziman ka tasarrufi as-sahih. Adapun apabila ada orang yang sakit, namun sakitnya dia itu tidak menimbulkan rasa khawatir, berarti sakit ringan. Yakni maknanya adalah dia tidak mengkhawatirkan akan meninggal dengan sebabnya, dengan sakit yang ringan tersebut. seperti dia mengalami ya hanya lapar, kemudian pusing, kemudian sakit pada badannya yang tidak ada pengaruh, yang bisa hilang dan bisa sembuh. Pilek, batuk. Maka kondisi orang yang sakit ini, tindakan dia ketika menggunakan hartanya, ya, butuh ini, butuh itu, maka itu disamakan seperti orang yang sehat. Dipersilahkan. Oleh karena itu, kalau ternyata dia itu sakitnya ringan, pilek, batuk, sakit gigi, yang bisa sembuh, barakallahu fikum. Ternyata dia itu mewakafkan hartanya, menginfakkan hartanya, menghadiahkan hartanya, min jami'i malihi, semua hartanya misalkan, maka itu sah dianggap boleh, karena dianggap seperti orang yang sehat. Wa in taturu ila maradin makhufin wa mata bisababihi fal ibratu bihalihi indal atiyah wal hibah wa huwa fi hadhihi al hal fi hukmi sahih. Namun apabila ketika dia itu sakitnya ringan, pilek, batuk, sakit gigi, mungkin lapar, dia itu membelanjakan semua hartanya, misalkan untuk mewakafkan hadiah. Dengan berjalannya waktu, ternyata dia itu sakit dengan sakit yang ringan tersebut. Misalkan batuknya awalnya ringan biasa, mungkin dia tidak berobat, lama-lama menjadi agak parah, lama-lama parah, akhirnya meninggal dengan sebab tersebut. Maka hadiah, wakaf, infak yang telah dia berikan semuanya misalkan, maka itu dihukumi sah. Tidak boleh kemudian berubah menjadi warisan atau diganggu, digugat lagi oleh ahli warisnya. Tidak bisa. Karena keadaan dia itu awalnya adalah sakit ringan, itu disamakan seperti orang yang sehat. Barakallahu'alaikum. Dalam keadaan dia itu sehat, atau sakit ringan dianggap sehat, ketika dia ingin membelanjakan semuanya, infak fisabilillah, maka ini boleh apabila dia tidak mengkhawatirkan atas anak-anaknya, atau dia barakafikum memiliki tawakal yang tinggi, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau berinfak seluruh hartanya, ditanya oleh Nabi, lalu apa yang engkau tinggalkan untuk istri dan anak-anakmu? Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, aku tinggalkan, ya, barakafikum, pasrah, aku pasrahkan kepada Allah. Tawakal. Yang namanya tawakal juga ada usaha setelah itu, bekerja apa atau yang lainnya. Dan tidak ada madorot untuk anak-anaknya yang ditinggal. Makanya tidak mengapa. Barakafikum. Jadi kalau sakitnya ringan, kemudian meninggal beberapa waktu, mungkin meninggal mendadak tanpa diketahui sebab, atau meninggalnya karena penyakit ringan tersebut yang dianggap remeh kemudian tidak diobati, maka yang sudah dia infakkan itu tidak boleh diganggu gugat, tetap dianggap sah, bukan lagi harta warisan. Ini orang yang sehat atau sakitnya ringan yang dianggap seperti orang sehat. Sekarang beranjak pada keadaan yang berikutnya. Amma idza kana al-maradu ma'ufan bi ayyata waqa'a minhu al-maut kal amradil khabithah wal musta'siyah fa inna tabarru'atihi fi hadhihi al-hal tunfadhu min thuluthihi la min ra'sil mal. Adapun apabila ada orang yang sakit, yang sakitnya itu mengkhawatirkan, berupa sakitnya itu bisa menyebabkan dia meninggal, seperti dia ditimpa penyakit-penyakit yang jelek, ya, penyakit AIDS, ya, atau penyakit-penyakit yang kronis, yang tidak bisa dibayangkan sakitnya. Maka donasi atau harta yang dibelanjakan, yang akan dikeluarkan ketika itu, boleh direalisasikan hanya sepertiga harta, dan ini adalah batasan maksimal. La min ra'sil mal, tidak boleh semua hartanya. Ada orang sakit, ternyata dia kronis, kanker stadium 4 atau 3 sudah berjalan, atau sakit yang berkobikum, sakit-sakit yang tidak bisa dibayangkan rasa sakitnya, yang bisa menyebabkan kematian dengan sakitnya tersebut. Dia punya harta. Kemudian dia ingin membelanjakan, ingin membantu orang, entah berupa wasiat, barakallahu'alaikum, atau infak fisabilillah, maka ini boleh maksimalnya adalah sepertiga hartanya. Tidak boleh seluruh hartanya. Fa in kanat fi hududi tsuluts famaduna nufidat. Maka apabila yang dia belanjakan tersebut, ya, dibatasi dengan sepertiga maksimalnya, maka di bawah sepertiga itu diperbolehkan untuk diberikan sebagai wasiat atau yang lainnya. Wa in jadat ala dzalika fa innaha la tunfat illa bi ijazatil warasah laha ba'dal maut. Namun apabila harta yang akan dia wasiatkan, dia belanjakan ketika dia sakit parah, belum meninggal, ini kondisinya belum meninggal, melebihi sepertiga, maka tidak boleh direalisasikan kecuali bi ijazatil warasah, dengan adanya izin dari ahli waris setelah meninggalnya orang tersebut. Misalkan semua ahli waris menyetujui, ya sudah, 2/3 tidak mengapa. Semuanya setuju. Ahli waris dikumpulkan, siapa saja yang berhak mendapatkan, ternyata semuanya setuju, lebih dari sepertiga, maka boleh. Kalau ada satu saja tidak setuju, maka tidak boleh. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, inna allaha tasaddaqa alaikum inda wafatikum bithuluthi amwalikum ziyadatan fi a'malikum. Hadisnya sahih, riwayat Ibnu Majah, Ad-Daruqutni, Al-Baihaqi, dan disahihkan atau dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam Irwaul Walil. Nabi menyatakan sesungguhnya Allah membolehkan sedekah kalian, infak kalian ketika kalian hendak meninggal dengan batasan sepertiga dari harta kalian, ini maksimal. Yang mana sepertiga harta kalian yang disedekahkan ketika kalian hendak meninggal, berarti wasiat, ini merupakan tambahan untuk amalan kalian. Berarti lebih dari sepertiga tidak boleh kecuali ada izin. Barakallahu'alaikum. Fadallal hadith wa ma warada bimaknahu ala annahu yajuz at-tasarruf lil marid maradul maut fi thuluthil mal. Maka hadis ini menunjukkan dan yang semakna dengannya bahwasanya boleh bertindak untuk orang yang sakit, yang sakitnya tersebut menyebabkan dia meninggal, boleh membelanjakannya sepertiga harta. Ini maksimal. Li'anna atiyatahu min ra'sin taduru bil warasah. Karena barakallahu'alaikum, pemberian atau wasiat yang diberikan dari semua hartanya, maka itu bisa menyebabkan memberikan kerugian kepada ahli waris. Maka tidak boleh semuanya. Maksimalnya sepertiga. Faraddat ila sulut kal wasiyah. Maka seseorang boleh membelanjakan dari harta orang yang sakit tersebut, yang bisa, yang sakitnya menyebabkan meninggal, maksimalnya adalah sepertiga, seperti sebagaimana wasiat. Ini kalau orang sakit, dia belum meninggal, namun sakitnya adalah sakit yang parah, yang bisa menyebabkan dia meninggal dengan sakitnya tersebut, maka wasiatnya adalah maksimalnya sepertiga. Amma idza kanal maradu mismanan, namun apabila dia tertimpa sakit yang parah, walakinnahu ghairu makhuf, akan tetapi dia itu tidak khawatir, walam yalzamhu al-firosh, dan tidak butuh rawat inap, kamarobis sukar wawairihi, seperti ada orang tertimpa sakit diabetes dan selainnya. Jadi dia kena diabetes tapi masih bisa aktivitas, tidak sampai berbaring di tempat tidur. Lalu bagaimana dengan harta yang dia miliki? Fafi hadhil hal tasihhu tabarru'atuhu min jami'i malihi kata barru'ati as-sahih. Maka ketika keadaan dia seperti itu, sakitnya parah, tetapi barakallahu'alaikum, dia tidak khawatir terhadap dirinya, karena memang mungkin ada perawatan, ya, sedang berobat juga, masih segar, bisa aktivitas, ya, yang mana diabetes itu memang tidak bisa dianggap remeh. Ketika keadaan dia seperti itu, harta yang dia miliki itu semua belanjakan, semua infakan, atau lebih dari sepertiga dia infakan, maka ini sah, dianggap sah sebagaimana orang yang sehat. Kenapa demikian? li'annahu la yakhafu minhu ta'jilal maut kasyaikhil kabir, karena dia tidak khawatir dirinya itu cepat mati. Sebagaimana ya orang tua, dia itu apa orang yang sudah sangat tua, dia khawatir. Nah, dia tidak memiliki kekhawatiran sebagaimana orang yang sudah tua renta. Karena dia walaupun mungkin sakitnya itu parah atau keumuman dianggap penyakit yang parah, penyakit yang tidak boleh dianggap enteng, tapi dia masih segar, masih bisa aktivitas. Kemudian dia ingin membelanjakan semuanya, maka boleh, karena ini dianggap seperti orang yang sehat. Berbeda dengan yang di atas tadi, dia sakit tapi mengkhawatirkan atas dirinya dan bisa menyebabkan dia itu meninggal. Maka dia tidak boleh ya membelanjakan semua hartanya. Maksimalnya bolehnya hanya sepertiga. Amma idza aljamahu alfiros. Adapun apabila ada orang yang sakit parah, diabetes misalkan. Tetapi ternyata keadaan dia ketika sakit sudah dirawat, sudah tergeletak di tempat tidurnya, ya butuh rawat inap. Fala tasihhu tabarru'atuhu wala wasayahu illa fi hududi thulut li ghairil warith. Maka tidak sah infak sedekah dia atau wasiat dia kecuali dibatasi maksimalnya sepertiga. Wasiat kepada selain ahli waris. Yang namanya wasiat itu diperbolehkan yang pertama maksimal sepertiga atau di bawahnya. Yang kedua, orang yang mendapatkan wasiat, yakni pemberian harta yang maksimalnya sepertiga atau di bawahnya itu diberikan kepada selain ahli waris. Adapun ahli waris tidak boleh mendapatkan warisan atau tidak boleh mendapatkan wasiat. Misalkan yang mendapatkan wasiat 3 orang ABC. Yang mendapatkan warisan 3 orang ABC. Kemudian sebelum meninggal, karena memang ini parah sakitnya, orang tersebut berwasiat, saya wasiatkan kepada si A. Dalam keadaan si A ini adalah ahli waris. Maka tidak boleh barakafikum si A ini mendapatkan wasiat, karena dia sudah mendapatkan warisan tersendiri. Maka wasiat itu diperbolehkan selain ahli waris, walaupun keluarga jauh. Boleh. Walaupun tidak ada barakafikum keterikatan kekeluargaan, maka boleh. Keadaan terakhir tersebut, barakafikum, ada orang sakit parah. Namun sakitnya ini butuh perawatan, rawat inap. Maka wasiatnya itu tidak berlaku kecuali hanya sepertiga. Tidak boleh semuanya. Li'annahu maridun mulazimun li firasihi yukhsha alaihi minal maut. Karena sakitnya tersebut butuh pada perawatan dan dikhawatirkan dia meninggal dengan sakitnya tersebut. Fala tu'tabaru tasarrufatuhu wa tabarru'atuhu fi hadhil hal kal maridi maradul maut. Maka tidak dianggap tindakan dia atau donasi dia atau infak dia ketika dia sakit parah seperti ini yang membutuhkan perawatan melebihi sepertiga harta yang mana sakitnya tersebut busuk pada menyebabkan kematian. Barakallahu. Dari penjelasan ini, maka kesimpulannya yang pertama adalah apabila ada orang sehat, dia ingin menginfakkan seluruh hartanya, dan itu bukan terhitung dalam wasiat. Yang namanya wasiat itu dia sudah meniatkan. bahwasanya saya ingin memberikan si A, B, C, ya, ini itu, maka seperti itu kan sudah ada rencana di awal. Maka walaupun dia itu sehat, maka tidak boleh lebih dari sepertiga. Tapi kalau dia tidak memiliki niatan, ya, yakni mendadak ingin infak pokoknya, seperti Abu Bakar As-Siddiq, beliau menginfakkan seluruh hartanya, sementara Umar Ibn Khattab setengah hartanya, maka ini bukan wasiat, ini boleh. Barakallahu'alaikum. Misalkan kita ini sehat seperti ini, ingin membelanjakan semua hartanya, lebih dari sepertiga, itu boleh. Akan tetapi, barakallahu'alaikum, kalau dia sudah memberikan reng-rengan, anak-anak saya ada lima, masing-masingnya saya beri segini, segini, segini, segini, lalu, misalkan, anak saya ada lima, setengah harta saya berikan untuk infak, kemudian yang lainnya adalah sisanya, maka ini sudah masuk wasiat, ini tidak boleh. Barakallahu. Maka sebagaimana saat Ibnu Waqqas, saat bin Abi Waqqas, beliau ditegur oleh Nabi ketika punya rencana, ya, ketika sehatnya, beliau menyatakan bahwasanya beliau ingin menginfakkan 2/3 hartanya. Maka Nabi menyatakan tidak boleh. Ketika 2/3 tidak boleh. Kalau separuhnya, ya, berarti lebih kecil dari 2/3. Tidak boleh. Barakallahu'alaikum. Akhirnya barakallahu'alaikum, Nabi menyatakan as-suluh, sepertiga. Wasuluh kasir. Dan sepertiga itu sudah banyak. Misalkan ada orang punya harta 1M, sepertiga kan 300 juta lebih. Itu sudah banyak. Kalau lebih dari 1/3, lebih dari 1/3, 2/3 misalkan, berarti kan 600 lebih. Nah, ini bisa memadorotkan, membahayakan, merugikan ahli waris. Kalau sudah punya rencana seperti ini, ya, maka ini dianggap wasiat, tidak boleh. Tapi kalau dia tidak punya rencana, ingin menginfakkan semua tiba-tiba, adapun ahli waris ini atau anak-anaknya dia pasrahkan kepada Allah, yang pertama. Yang kedua, dia tahu kondisi bahwasanya anak-anak tersebut mungkin memiliki penghasilan, sudah memiliki kemampuan, sudah mandiri. Apabila harta ayahnya, orang tuanya ini dibelanjakan semuanya, anak tidak sengsara, maka tidak mengapa. Oleh karena itu Nabi menyatakan innaka antazaro warasataka agniya khairun min antazarohum alatan yatakaffafunan nas. Sesungguhnya kamu wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan cukup, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka ketika engkau mati dalam keadaan miskin dan meminta-minta. Jadi, orang menginfakkan hartanya itu juga melihat kondisi. Kalau anak-anaknya ini miskin-miskin semua, ya sebaiknya jangan semuanya diinfakkan. Maksimalnya 1/3. Lihat kondisi. Adapun Abu Bakar As-Siddiq, beliau itu tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi anak-anaknya. Ini kalau keadaannya sehat. Keadaan kedua, ada orang sakit ringan yang bisa sembuh. Kemudian menginfakkan seluruh hartanya dan tidak ada madharat untuk anak-anaknya. Maka ketika sudah diinfakkan, ya sudah, diwakafkan, maka posisinya harta tersebut ya sudah menjadi sebagaimana niat awalnya. Tidak bisa kemudian ketika orang tersebut meninggal, Lalu ahli warisnya mengungkit-ungkit, nah itu dulu pemberian ayah saya sebidang tanah, nah sekarang menjadi warisan kami, tidak bisa. Karena ketika memberinya tersebut dalam keadaan sehat atau dianggap sehat. Yang kedua atau yang ketiga, keadaan apabila dia itu sakit, namun sakitnya menyebabkan dia itu khawatir atau menyebabkan dia meninggal. Misalkan dia juga sakitnya butuh perawatan, atau kronis tapi tidak butuh perawatan, tetapi ya sangat mengkhawatirkan dan bisa meninggal dengan sebab itu, maka dia boleh berwasiat maksimal sepertiga. Barakallahu. Jadi dibedakan antara hadiah, hibah, pemberian dengan warisan. Misalkan ada orang sehat, si A. Dia punya harta banyak. Dia memberikan harta tersebut dibagi rata, laki perempuan sama. Kalau warisan, laki-laki ini 2:1. Tapi kalau hadiah dalam keadaan dia sehat, itu harus sama rata. Misalkan laki-laki dapat 100 juta, yang perempuan 100 juta juga. Ini bukan warisan. Ini pemberian. Ini kalau dia sehat. Tapi kalau dia tidak memiliki niatan itu, tiba-tiba sakit parah, apalagi sudah ya secara perhitungan itu sangat barakafikum sedikit diharapkan kesembuhannya, maka kondisi seperti itu ketika ingin dibagikan, disegerakan, itu boleh, namun bukan hadiah tapi dalam bentuk warisan, yang laki-laki 2, perempuan 1, atau sesuai dengan pembagiannya. Berarti itu warisan yang disegerakan. Kalau ada wasiat, berarti sepertiga itu maksimal. Ya, maksimal. Lebih dari sepertiga tidak boleh. Zolim. Barakallahu. Apalagi kalau dia itu meninggalkan harta dalam keadaan sudah meninggal, belum dibagi-bagi sebelumnya, maka itu menjadi warisan. Bukan menjadi hadiah. Bukan kemudian dibagi rata antara anak-anaknya, tidak bisa. Maka itu menjadi warisan sesuai dengan perhitungan masing-masingnya, yang masing-masing pembagian yang disebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis. Toyib, ini yang mungkin bisa disampaikan pada kajian kita sore hari ini. Semoga bermanfaat. Dan insya Allah pertemuan berikutnya masuk pada al-wasiyah, wasiat. Wallahu ta'ala bisawab, naktafi bihadzal qadar, wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin, tafadhalu wa hifdzakumullah, barakatikum.